بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah malam hari ini bisa kumpul kembali di majlis ini dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga yang kurang sehat jadi sehat, yang sakit jadi sembuh, kemudian bahagia semuanya. Amin Allahumma amin. Ini geroknya datang. Ya, geroknya datang. Malam ini saya mau menjelaskan satu yang penting, tapi nanti saya jelaskannya kalau suaranya sudah mulai muncul yang penting. Karena banyak orang yang kurang paham tentang beberapa hal, jadi perlu dipahamkan. Dan kadang di luar sana ada paham-paham yang membuat orang yang sudah paham jadi enggak paham. Ya, orang sudah paham jadi enggak paham. Malam ini saya mau menjelaskan sesuatu, mudah-mudahan insyaallah saya yang berbicara jadi semakin paham, Anda yang mendengar juga semakin paham, kemudian yang menonton juga semakin paham. Ya, dan manfaat insyaallah. Ya. Tawasul dengan kopi, mudah-mudahan suaranya balik. Alhamdulillah. Ini kalau kata ayah saya, obatnya satu, dikeroi. Almarhum ayah saya gitu, kalau udah gerok gini, keroan gitu, sembuh. Sama ya, tapi kalau ilmu kedokteran, keroan itu enggak ada. Cuman sugesti ya. Alhamdulillah. Suara saya cukup jelas didengar. Malam ini kita akan bahas surat Al-Imran ayat 39. Al-Imran ayat 39. Ketika Nabi Zakaria di mihrabnya Sayyidatuna Maryam berdoa, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Nabi Zakaria doa minta sama Allah Ta'ala. Ini soundnya kalau bisa Mas Roni mana? Jangan pakai echo. Tempatnya sudah bergema. Mixernya di bawah atau? Oh, mixer suruh di atas, ditaruh di bawah. Jangan pakai echo karena sudah menggema. Gak usah pakai efek, hilangkan efeknya. Jadi Nabi Zakaria doa, minta sama Allah di situ, minta pengen punya anak. Ya, doa minta pengen punya anak. Maka dijawab sama Allah Ta'ala di ayat yang ke-39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Kemudian para malaikat memanggil Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Nomor satu, anak belum dapat, sudah dikasih tahu. Mana? Air. Air doa, ya. Doa buat apa? Enggak tahu. Ya, minta disapa. Jadi langsung dijawab sama Allah, dikasih anak plus nama. Ya, dikasih anak plus nama. Namanya siapa tadi? Yahya. Ya, ini namanya Yahya. Dan Allah mengatakan belum ada makhluk Allah yang dikasih nama Yahya. Jadi ini hadiah yang luar biasa. Satu, keturutan hajatnya. Yang kedua, plus dikasih nama. Bahkan selain dikasih nama, sama Allah dijelaskan. Dijelaskan kondisi anak ini nanti. Ya, musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia akan membenarkan sebuah kalimat atau wahyu Allah yang dimaksud datangnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, mendengarkan kalimat Allah itu datangnya Nabi Isa alaihissalam. Dia akan beriman pada Nabi Isa. Wa sayyidan wa hasura. Wa sayyida, dan dia akan menjadi sayyid, pemimpin, tuan, panutan, wa hasura, orang yang bisa menahan diri dari godaan hawa nafsu. Wa nabiyyan minas solihin, dan termasuk nabi dan dari kelompok orang-orang yang soleh. Mari kita bahas kata sayyid. Akhir-akhir ini beredar di dunia maya. Katanya kalau menyebut Nabi Muhammad SAW dengan kata Sayyidina Muhammad SAW itu merendahkan Nabi. Ada yang ngomong seperti itu. Justru itu mengurangi kedudukan Nabi. Coba perlu direnungkan oleh umat Islam. Saya baca itu kitab tafsir. Saya baca beberapa kitab hadis. Para pengarang tafsir, para pengarang buku-buku hadis, buku-buku fikih, mereka dengan bangga itu membuka atau menutup bukunya dengan kalimat wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan salawat Allah semoga tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad. Jadi para ulama itu biasa menggunakan kata Sayyidina untuk Rasulullah SAW. Nah sekarang ada orang yang mengatakan, kalau kamu bubuhkan kata Sayyidina sebelumnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad, maka justru kamu menurunkan derajatnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang ngomong seperti itu. Coba kita bahas omongannya ini kira-kira benar atau tidak. Dia beralasan begini. Ya, Rasulullah itu Nabi. Rasulullah itu Rasul. Jadi sebut saja Nabi kita, Rasul kita. Karena kalau kalimat Nabi enggak dipakai yang lain. Kita enggak bisa pakai Nabi untuk misalnya Nabi Edwin. Enggak bisa. Rasul Edwin enggak bisa. Alasannya begitu. Tapi kalau Sayyid bisa. Sayyid Edwin. Sayyid Noval, Sayyid Joko, bisa. Karena itu kalau Nabi Muhammad kita panggil Sayyidina Muhammad, berarti kita merendahkan Nabi dengan sebutan yang bisa dipakai orang lain. Ini suatu analogi yang sangat salah. Kenapa? Di Al-Quran saja Allah untuk memuliakan Nabinya. Allah tidak langsung menyebut Yahya alaihissalam dengan kata Rasulku Yahya. Tapi justru yang dikedepankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan Sayyidan wa Hasura. Allah mujinya dengan kata Sayyid dulu. Beliau adalah seorang Sayyid. Allah menunjukkan ini Sayyid gitu loh. Artinya Sayyid ini bukan merendahkan, tapi meninggikan derajat. Memang sebutan ini boleh dipakai siapapun. Tapi ketika melekat pada Nabi enggak sama dengan Sayyid yang melekat kepada manusia biasa. Seperti sebetulnya kata Rasul boleh dipakai siapapun. Bukan hanya milik Rasul utusan Allah. Kalau kita punya utusan dalam bahasa Arab, Rasuli ilaik, dia utusanku kepadamu. Kepadamu, bukan dalam arti seorang Rasul. Siapa Edwin? Rasuli ilaik. Dia orang yang saya utus untuk menemui engkau. Dia juga disebut Rasul. Artinya kalimat Sayyidina, Tuan kami, ya, yang kita baca sebelum nama Muhammad SAW, itu enggak merendahkan Rasul, justru itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian kalau kita lihat, apakah Sahabat itu kalau nyebut sahabatnya lain enggak pernah pakai kata Sayyidina. Sayyidina Umar nyebut Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina. Abu Bakar itu Sayyid kami. Ya, Abu Bakar Sayyid, Sayyid kami. Kemudian, apakah Rasulullah enggak pernah menyebut dirinya Sayyid? Apakah Rasulullah enggak pernah menyebut dirinya Sayyid? Ternyata kalau kita buka kitab hadis yang paling sahih, kitab hadis yang paling sahih, Nabi Muhammad SAW menyebut dirinya dalam hadis yang sahih Bukhari, ada kalimat yang bunyinya seperti ini, Ana Sayyidun Nasi Yawmal Qiyamah. Ana Sayyidun Nasi Yawmal Qiyamah. Aku adalah Sayyidnya seluruh umat manusia di hari kiamat. Kalau Rasul bilang, aku Sayyidnya seluruh umat manusia, maka kita menyebut Rasul apa? Beliau adalah Sayyid kami. Beliau adalah Sayyid kami. Maka ketika Rasul menamakan dirinya, aku adalah Sayyidnya seluruh umat manusia, maka selayaknya kita mengucapkan, beliau adalah Sayyid kami. Karena yang memberi julukan Sayyid itu bukan sahabat. Tapi yang menjuluki diri beliau sebagai Sayyid adalah langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ana Sayyidun Nasi yaumal qiyamah. Aku adalah Sayyidnya seluruh umat manusia di hari kiamat. Maka layaklah kalau para ulama kemudian mengatakan Rasulullah adalah Sayyid kita, Sayyiduna Muhammad. Rasulullah adalah tuan kita. Rasulullah adalah pemimpin kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Ana Sayyidun Nas, ana Sayyidu waladi Adam. Ana Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah Sayyidnya seluruh anak cucu Adam kelak di hari kiamat. Artinya baginda Muhammad SAW menamakan dirinya Sayyid. Nah kalau akhir zaman ini ada orang yang melarang umat Islam menggunakan kata Sayyid untuk Rasulullah SAW. Ya, dengan alasan cukup sebut Nabi, cukup sebut Rasul. Kenapa Rasul tidak membahkan dirinya dengan kalimat aku adalah Rasul utusan Allah? Enggak. Tapi Rasul mengatakan, Ana Sayyidun Nas. Ana Sayyidu Waladi Adam. Konteks sebagai Rasul memang disebut, Ana Rasulullah. Ada tempatnya sendiri? Sendiri. Jadi gak jadi masalah. Anda mau pakai Sayyidina boleh. Gak pakai juga gak jadi masalah. Tapi jangan melarang-larang umat Islam menyebut Rasulullah dengan kalimat Sayyidina. Apalagi membodohi umat dengan kalimat itu merendahkan Nabi. Berarti Nabi merendahkan dirinya ya. Kalau menggunakan kata Sayyid sebelum nama Rasulullah itu merendahkan Nabi, berarti Nabi merendahkan dirinya sendiri. Karena Nabi menjuluki dirinya Sayyidu Waladi Adam. Sayyidun Nas Yawmal Qiyamah. Berarti Allah merendahkan Nabi ya, Yahya. Yang Allah sebut Nabi Yahya sebagai Sayyidah. Tentu enggak benar. Tentu enggak benar. Jadi julukan Sayyid ini julukan yang untuk memuliakan. Karena itulah Imam Syafi'i, para ulama menganjurkan kalau nyebut nama Nabi Muhammad SAW jangan asal Muhammad, sebut Sayyiduna Muhammad. Mau tambah Rasulullah Muhammad, bagus. Nabiuna Muhammad, bagus. Imamuna Muhammad, bagus. Sayyiduna Muhammad, bagus. Jangan kemudian justru dihilangkan. Udah gak usah pakai kata Sayyid, gak usah pakai ini. Ya, alasannya gak dicontohkan Nabi. Bukan gak dicontohkan Nabi, kamu yang gak baca hadis Nabi dengan benar. Nabi bahkan memproklamirkan dirinya, Ana Sayyidu Waladi Adam. Kemudian, bahkan mengutip hadis Nabi, Nabi gak mau dipuji-puji. Nabi gak mau dipuji-puji. Dalilnya, La tutruni, jangan kalian itro aku. Ini perlu dibahas ya. Rasul gak melarang kita muji Rasul ya. Gak ada kalimat La tamdahuni, jangan kalian puji aku. Madah dengan itro itu beda. Kalau madah itu kita puji seorang sesuai dengan apa yang dimiliki. Itu namanya madah. Kalau itra itu memuji secara berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Memuji secara berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu yang enggak boleh. Makanya Rasulullah menjelaskan, jangan kalian puji aku secara berlebih-lebihan, seperti, ya. Ya, yang aku enggak ada di situ sifatnya seperti umat Nasrani muji Isa dengan mengatakan itu adalah apa namanya? Anak Allah. Enggak, tapi katakan aku hamba Allah dan aku adalah Rasulullah. Puji Rasulullah dengan pujian apapun selama tidak menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah pun muji Rasul, wa innaka la'ala khuluqin adzim bil mu'minina raufur rahim. Itu pujian-pujian yang luar biasa. Sahabat, kalau kita lihat pujian para sahabat, masya Allah, itu waktu contoh sederhana lah yang semua orang hafal. Ketika Rasul berangkat hijrah, Rasulullah berangkat hijrah, apa yang disampaikan Rasulullah? Ketika Rasulullah mendapat sambutan, apakah marah? Enggak kan? Rasulullah bahagia. Sambutannya apa? Tala al-badru alaina. Telah terbit bulan purnama menyinari kita semua. Itu pujian. Enggak disebut telah datang Rasulullah, telah datang manusia yang mulia. Enggak. Telah datang bulan purnama menyinari kita semua. Ini pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Dan banyak. Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu muji Rasul dengan pujian-pujian yang luar biasa. Karena itu hati-hati kalau di dunia maya, jangan asal nonton. Ya, jangan asal dengar, diseleksi. Karena di luar sana banyak orang-orang yang pandai berbicara. Ya, pandai berbicara. Dengan kesan seakan-akan para ulama mengatakan, ulama yang mana? Ya, ulama yang mana? Imam Syafi'i justru mengajarkan kalau solawat ditambah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita baca kitabnya Imam Baihaqi, sangat banyak beliau menyebut Sayyidina Muhammad. Banyak menyebut kalimat seperti itu. Tafsir Jalalain. Kalau kita buka Tafsir Jalalain, itu di Tafsir Suratul Al-Fatihah. Nanti setelah di akhirnya itu ya, di akhir Tafsir Surat Al-Fatihah, di situ wassallallahu ala Sayyidina Muhammad SAW. Jadi orang mengatakan jangan sebut Sayyidina, itu merendahkan Rasul. Kira-kira benar atau salah besar itu? Ya, suatu kesalahan yang luar biasa. Ini yang akan saya sampaikan malam hari ini, memang saya enggak banyak. Saya pengen dengar ceramah dari dua murid saya, boleh ya? Ya, murid yang belum jadi. Ya, murid belum jadi. Mana Iis? Iis bangun, sini. Namanya Muhammad Anis, saya kasih julukan Iis. Ya, yang cepat Mas Iis. Dia berlagak jalannya penuh dengan kehusuan, penuh kewibawaan. Jadi jelas semua ya, muji Rasul itu dengan kata Sayyidina atau yang lain, sesuatu yang dianjurkan oleh para ulama. Kalau ada yang larang, ulama yang mana? Saya itu ke Mekah, lihat jam yang gede itu ya, di Mekah jam yang gede. Itu ya pakai Sayyidina Muhammad. Masuk Madinah ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya dengar langsung di televisi Saudi beberapa tahun silam. Itu kalau apa namanya, Idul Adha, ada takbiran kan? Ya, kalau ditutup takbiran terakhirnya bagaimana? Akhirnya, akhir takbir. Lillahilhamd. Ya. Terus ditutup, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Saya belum pernah dengar ada takbiran ditutup solawat, kecuali di Saudi. Bid'ah itu. Itu dengarnya di TV Saudi. Jadi ada itu kalimat Sayyidina tertulis, ya. Kemudian yang terucapkan. Ya, di Indonesia udah biasa orang pakai Sayyidina. Nah, kalau mau ngelarang orang Indonesia pakai Sayyidina ini ya aneh. Ya kan, aneh. Ya kalau enggak mau pakai enggak apa-apa, enggak dipaksa loh ya. Artinya itu hal-hal yang boleh saja dipakai, oke. Enggak dipakai juga enggak jadi masalah. Yang bermasalah ini orang-orang yang mempermasalahkan orang yang pakai Sayyidina. Mau sampai kapan lu? Urip kok ngurusin yang ngono terus. Ya, mau sampai kapan? Ya kan? Sepertinya kok enggak ada bab lain yang harus dibahas dia. Tuh aja dibahas. Saya ini kalau enggak ada orang yang melarang-larang enggak akan saya sebutkan gitu. Tapi karena ada orang larang-larang jadi harus dijelaskan. Di sini Ustaz. Ustaz Iis nih. Berdiri di depan. Ya. Kamu kan status murid kan di bawah. Iya, di situ depan situ. Nanti kalau kamu berdirinya di atas, Edwin yang bingung. Senyumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Mari kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang penuh dingin ini. Ngantuk lagi. Ketiduran tadi, Beb. Di malam yang penuh dingin ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat indah dan bersama orang-orang yang indah. Ya, Beb ya. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Boleh duduk, Beb. Gemeteran. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus oleh Allah untuk rahmat ke semua makhluk. Nggih. Betul enggak? Kalau salah ke sini, Mbak. Ada suatu cerita ya. Ada suatu cerita ketika Nabi itu mengadakan halaqah sama sahabat-sahabatnya. Ya seperti gini. Tapi Nabinya enggak di atas, di bawah. Enggak anu soft tapi. Soft tapi. Enggak punten. Ketika halaqah sama sahabatnya, Nabi berhalaqah sama sahabatnya, datanglah seekor kucing. Sebelum datang seekor kucing, di jok itu apa? Di jok kopi, bukan tapi bukan kopi, susu. Kayak tadi di bawah, di jok susu. Ketika udah di jok susu, ada susu di sini susu ini. Contoh beliau Nabi, susu, susu, susu semua. Datanglah seekor kucing. Datanglah seekor kucing. Gemeter nih, Pak. Ngapunten, Pak. Datanglah seekor kucing. Kucingnya langsung meminum susu yang ada di depan Nabi, di depan Habib. Minum. Dibiarkan sama Habibnya, sama Nabinya. Dibiarkan sama Nabinya. Dibiarkan minum, minum. Dibiarkan minum sampai separuh dimasukkan kepalanya ke cangkirnya tadi. Dapat separuh, gak nyampe tuh kepalanya ke bawah. Jadi sama Nabi dimiringkan gini supaya kucingnya bisa minum semuanya. Lah, apa anak cerita gini apa ibrohnya? Ya dari kalimat tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Nabi itu bukan untuk kita, untuk makhluk, untuk manusia-manusia saja. Untuk semua makhluk. Pada hewan pun Nabi itu rahmat. Njibib. Ini belajar Jawa. Njibibnya. Ini aja, Bib. Ya, ini saja yang saya utarakan, saya sampaikan. Saya Muhammad Anis. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kalau kurang ya nanti di bawah ngepel bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Cahyo. Mas Cahyo sini. Ustaz kedua, Cahyo. Ayo cepat. Terkasih waktu setengah menit jalan sampai sini. Jangan kelamaan, Pak. Ingat pesannya Pak Novel, ojo mikir. Kanan, Pak. Nanti terakhir saya ceramah lagi, tenang. Ini teknik untuk bisa makan ya, caranya begini. Blank ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkahan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul bersama-sama di sini, di tempat yang mulia ini, dan tentu saja atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah tidak berkehendak, kita tidak mungkin bisa berkumpul di sini. Tidak mikir, tapi ganti ya Mas Doni. Mas Doni, Mang Murki. Yang nyuruh kamu pergi siapa? Di sini. Ceramah itu satu. Jangan mikir. Jangan mikir. Contoh, kasih saya bahan apa? Terserah. Hah? Kegampangan yang lain. Bab apa? Ngawur ada, hah? Gampang, yang lain. Gampang. Yang enggak umum gitu. Oh, itu terlampau umum. Bulan purnama, oke. Okay. Ya, bulan purnama. Bulan purnama itu datangnya sebulan cuma sekali. Betul. Dan belum tentu bulannya datang kita bisa lihat. Betul kan? Bisa jadi kitanya yang buta, bisa jadi kitanya tidur, bisa jadi kitanya memang enggak mau lihat, bisa jadi kita pengen lihat tapi bulannya tertutup oleh awan. Sudah menanti satu bulan belum tentu bisa lihat. Padahal yang kita nantikan itu keindahan yang luar biasa. Para pecinta itu menggambarkan wajah calon istrinya dengan seindah bulan purnama. Meskipun purnama itu yang gerunjal-gerunjal, tapi tetap dibilang seindah bulan purnama. Tapi ternyata sudah kumpul di atas lapangan, pengen lihat bulan purnama. Ternyata begitu kumpul, yang datang adalah mendung. Hujan, kedinginan, menggigil, purnama pun tidak tampak. Penonton pun kecewa. Dalam kehidupan begitulah ibaratnya orang yang punya keinginan. Seringkali keinginannya itu sebetulnya ada, sudah terwujud, ya. Cuman dia enggak mau sabar ketutupan awan, kena hujan, yang diperbincangkan hujannya, yang diperbincangkan itu awan, awannya, yang diomongkan itu dingin, dinginnya. Dia gak bisa lihat, padahal sebetulnya dalam detik yang sama, purnama itu lagi menyinari di dia. Sebetulnya Anda itu keinginannya udah terwujud, cuman karena tertutup gak bisa delok, lah itu loh yang jadi masalah. Pernah dengar kajian purnama model begini? Ojo mi, mikir. Ayo contoh-contoh lain apa? Apa tempe, tahu, apa terserah, apa? Ah? Kereta? Kereta api. Ya. Itu ada lagu apa? Naik kereta api. Tut. Siapa? Itu ada pelajaran. Kita itu kalau berbahagia, ajak orang lain. Jangan bahagia dihabiskan sendiri. Makanya kalau naik kereta api itu menyenangkan, dia sampai buat lagu, naik kereta api, tut tut tut, itu dulu. Kalau sekarang enggak tut tut tut lagi kereta api. Karena kereta api listrik, ya. Jadi kalau ada kebahagiaan, ajak orang lain dengan kebahagiaan. Dan kereta api itu permisalan persahabatan yang sangat indah. Dari depan sampai belakang tidak mau berpisah. Meskipun yang di depan itu masinis, ya. Betul. Nah yang di belakang itu mungkin gerbong yang paling jelek. Tapi masinis itu tidak pernah mau meninggalkan gerbong yang terjelek. Kenapa? Karena dia kereta api. Permisalan umatnya Rasulullah juga seperti itu. Yang sejelek apapun tidak akan dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam gerbong yang sama tetap dibawa. Asalkan mau naik kereta api. Tut, tut, tut. Jelas Pak? Apalagi? Silakan duduk Mas. Di situ, di situ, di situ. Oh ini perintah, gak boleh. Nah itu ada telo pohong dimakan. Itu di tempat saya ngajar itu di situ. Ayo belajar nurut. Ojo mikir. Apalagi? Gerhana matahari total. Matahari tidak pernah hilang. Matahari tidak pernah sirna. Matahari selalu bersinar. Walaupun bumi suka meninggalkannya. Matahari tidak pernah meninggalkan bumi. Bumi yang meninggalkan matahari. Sehingga ketika bumi itu meninggalkan matahari, maka mataharinya tidak kelihatan lagi oleh bumi. Cuman matahari enggak pernah mau meninggalkan bumi. Walaupun bumi meninggalkannya, maka dia titipkan sinarnya kepada rembulan. Dia katakan kepada rembulan, itu si bumi, dia udah meninggalkan aku. Kutitipkan sinarku kepadanya, buat mereka tetap mendapatkan cahaya. Tapi apalah daya, suatu saat matahari ini karena tidak dihargai oleh warga bumi, matahari pun akhirnya berunjuk rasa. Dia pun menunjukkan eksistensinya, tanpa ada saya, maka engkau akan binasa. Maka muncul berita hoak di dunia maya, bahwasanya matahari akan tenggelam dan tidak terbit lagi selama satu bulan. Maka orang pada kebingungan. Itu ada gerhana matahari total yang mungkin tidak sebentar. Mungkin bisa jadi 2 jam atau 3 jam. Orang pun pada kebingungan. Ternyata saat matahari itu tidak ada, orang pun pada bingung. Itu zaman dahulu. Zaman sekarang fenomena sudah berbeda. Matahari hilang, manusia justru senang. Betul kan? Dulu matahari enggak ada, orang bingung. Sembunyi di bawah kolam, muncul cerita matahari dimakan buto hijau. Ya kan ya? Matahari dimakan buto hijau. Pada bingung ini, ada apa? Hewan-hewan keluar, ya turun dari apa namanya? Dari hutan keluar, turun dari gunung, semua bingung ketakutan. Itu dulu. Sekarang manusianya udah kepinteran. Ya udah kepinteran sehingga matahari hilang, manusia justru berbahagia. Matahari itu pun jadi tontonan. Ketika matahari tidak ada, itu dianggap indahnya luar biasa. Betul? Nah, apa rahasianya? Kok sampai matahari enggak ada itu jadi indah? Gerhana matahari total itu terjadi karena matahari, rembulan, bumi berada dalam satu poros yang sama. Maka ketika manusia, Nabi Muhammad SAW, dan Allah Ta'ala nyambung dalam satu poros yang sama, indahnya luar biasa. Udah itu sekilas tentang gerhana matahari total. Kalau disyarahkan terlampau panjang. Bisa? Ceramah model begini? Karena jenengan mikir, saya enggak mau mikir. Saya tampak mikir enggak tadi? Enggak loh, asal ngomong kan? Coba yang lain. Hah? Apa tadi? Sandal. Oke. Sandal. Sandal itu bahasa mana saya enggak paham. Tapi kalau bahasa Indonesia yang populer, alas kaki. Ya, alas kaki itu bisa jadi sandal, bisa jadi sepatu. Betul ya? Nah, sandal ini punya fungsi yang luar biasa. Fungsinya diantaranya untuk menghindarkan kaki ini dari bahaya. Menghindarkan kaki dari najis. Sandal ini akan jadi mulia tergantung siapa yang pakai. Betul atau betul? Sandal ini walaupun harganya mahal, kalau yang pakai itu Mas Cahyo, nilainya sekedar sandal. Betul Mas Cahyo ya? Tapi sandal itu ya harganya 1.000 rupiah. Kalau yang pakai itu Michael Jackson, lain tuh nilainya. Ya, ini sandalnya Michael Jackson. Bayangkan kalau sandal itu ternyata yang pakai adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilainya sangat mulia. Tetapi ya, sandal ya yang begitu itu zaman sekarang sudah tidak begitu menjadi barang yang mewah. Itu barang yang biasa-biasa saja. Karena itu jarang orang sekarang mau ambilkan sandalnya kiai. Bahkan kalau dikasih kiai sandal, orang pada nolak. Katanya, alah cuman sandal. Kalau dulu dapat sandalnya kiai, senengnya luar biasa. Para ulama dalam dunia tasawuf mengatakan, keberkahan wali paling besar di sandalnya. Keberkahan wali paling besar di sandalnya. Kenapa? Karena semua ilmu dari kepala, dada itu berpusat di kakinya. Dan kaki itu ngijak sandal. Itu tentang sandal. Nah, para anbiya wal mursalin punya sandal. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu punya sandal, maka sampai Allah dalam hadis Qudsi menggunakan sandal Nabi Musa sebagai permisalan. Wahai Musa, mintalah kepadaku apapun. Meskipun itu syiraku na'lik. Sampai tali sandalmu kalau putus, minta sama aku. Tali sandalmu putus, minta aku. Karena itu, sandalnya Nabi Musa ini cukup terkenal. Sampai dibawa di Al-Quran. Ikhra'na 'alaik. Ya, lepaskan sandalmu. Itu ada dalam Al-Quran. Betul atau betul? Nah, sandal yang gak dilepas sampai ke akhirat itu hanyalah sandalnya Nabi Muhammad SAW. Maka jenengan, jadilah Nabi Musa kalau masuk masjid. Jangan nirukan jeng Nabi Muhammad SAW. Paham maksudnya? Kalau itu khususan buat kanjeng Nabi sampai ke Sidratul Muntaha pakai sandal. Jangan kemudian jenengan mau, saya itibak Nabi masuk masjid pakai sandal, gak apa-apa. Jangan. Ya, kita makomnya ini makom niru Nabi Musa. Di tempat yang suci, lepaskan sandal. Habib, boleh gak Habib sholat pakai sandal? Boleh. Pakai sandal boleh, gak pakai sandal juga boleh. Gak pakai kaki juga boleh. Gitu aja kok, repot. Udah sandal selesai, apalagi? Kelabet, ya. Ya. Ini rada angel nih. Oke, kelabet. Orang Jawa, namanya juga orang Jawa. Lawang judulnya Lovebird kok jadi kelabet. Judulnya Lovebird kok jadi kelabet. Kelabet itu menurut istilah Jawa kelabet, padahal Inggrisnya lovebird, burung cinta. Burung cinta ini ternyata membawa banyak rezeki. Membawa banyak rezeki. Banyak orang yang memelihara burung ini dan dia cinta terhadap kelabet. Namanya cukup terkenal. Namanya cukup terkenal. Walaupun Anda enggak punya kelabet, tapi Anda kenal sama kelabet. Kenapa dia terkenal? Karena dia memberi manfaat kepada orang banyak. Makanya kalau Anda pengen terkenal, tiru tuh lovebird. Ya, tiru tuh lovebird. Satu, kasih nama yang bagus. Namanya bagus. Lovebird. Bagus namanya. Sehingga kalau dijual ke tenar itu ya apik. Coba kalau nama enggak cetoh gitu ya. Buat warung kok ablek ketebrek-brek gitu ya. Enggak keren. Oh, buat warung kesambar bledek. Oh, Masya Allah itu ya. Oh, namanya yang ceto ya. Namanya yang bagus. Lah kalau udah namanya ini bagus, namanya bagus, sebutannya enak. Jangan kaget. Orang yang namanya bagus itu pun bisa disebut jadi elek. Contoh tadi, lovebird. Namanya udah bagus. Bagus. Jadinya apa? Kelabet. Kesalahan pada lisan siapa? Ya lisan Anda-Anda ini. Ya lisan Anda ini merubah yang bagus jadi jelek. Lah kalau lafaz jadi kelabet enggak jadi masalah. Tapi kalau dalam salat ghairil maghdub, maghdub ghairil maghdub, jadi ghairil marzub, lah itu masalah. Lah ini enggak sedikit tuh imam itu yang maghdub jadi marzub, ya. Keluar ra. Kalau kesalahan dalam surat Al-Fatihah menyebabkan salatnya tidak sah. Karena itu jangan bawa-bawa. Oh, lisannya orang Jawa, beb, enggak jadi masalah. Masalah wong enggak mau belajar. Ya harus belajar. Jangan kemudian nanti Al-Qur'an dijadikan seperti kelabet. Ya, huruf-hurufnya dirubah, rubah enggak boleh. Kalau lafdz enggak jadi masalah, muncul istilah baru. Tapi kalau Al-Fatihah enggak boleh, nanti Al-Fatihah kok ain jadi ngain. Nah, itu enggak ada dalam makhraj huruf-huruf Al-Fatihah. Jelas semuanya? Dah, itu ceramah dengan judul kelabet. Usah enggak mikir kok. Ada lagi ibu-ibu? Apa, Bu? Panci. Gitu, Bu. Oh iya, oh teko tenan. Iya ya, panci. Iya. Ini angin jogetnya. Panci ya. Panci itu suatu alat yang digunakan untuk memasak. Betul. Ya, panci ini dibutuhkan oleh orang banyak. Panci ini berani, dia itu menerima api. Panci ini walaupun diobok-obok ya enggak jadi masalah. Kalau udah selesai ya, panci itu kemudian dicuci, kemudian dibersihkan, ditempelkan. Betul kan ya? Nah, panci mau menjalankan perannya. Walaupun setelah nanti agak jelek-jelek dia dibuang di rongsokan, enggak jadi masalah. Karena memang perannya dia jadi panci. Lah Anda disuruh seperti jadi panci aja kok tidak bisa. Disuruh sama Allah sholat. Udah kamu enggak usah ngurusin rezekimu, melarat enggak jadi masalah, sepenting sholat toh. Sekarang yang dipermasalahkan sepenting sugih, enggak sholat enggak jadi masalah. Karena udzubillah min dzalik, manusia itu harus meniru sifatnya panci. Disakiti, dikasih yang panas-panas, dibakar, enggak jadi masalah. Silahkan pakai aku. Memang aku adalah sebuah panci. Nah, kita kan manusia. Silahkan dipakai oleh Allah, terserah untuk apapun. Yang penting jalankan tugasnya manusia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Panci. Apa? Paku. Ini. Paku. Paku ini multifungsi. Dikala perang bisa jadi senjata yang mematikan. Iya. Dikala perang bisa jadi senjata yang mematikan. Tapi buat seorang ahli bangunan, paku ini barang yang sangat bermanfaat dan berharga. Tanpa adanya paku, bangunan ini tidak akan jadi. Tapi coba lihat, apakah paku itu dikenang? Apakah paku itu diagung-agungkan? Enggak. Dia tertimbun, kalau toh ada akhirnya dia dibuang, tapi kata paku, enggak jadi masalah. Yang penting engkau nikmati bangunan ini, walaupun aku tidak engkau kenang lagi. Maka jadilah paku, meskipun kadang dipandang sebelah mata, kadang dianggap ini sesuatu yang menyakitkan, enggak jadi masalah. Terus berikan fungsi Anda sebagai paku, maka Allah nanti akan membalas. Terus, nah ini saya mau ngasih contoh, terus akhirnya saya yang ceramah. Saya mau ngasih contoh. Sekarang kamu ceramah lagi sini. Sini saya. Nah. Oke, saya udah ngasih contoh kan? Ojo mikir. Nyantai enggak apa ya? Yo, ini judulnya lagi ngelatih kok. Jumat ceria. Nah, suruh ceramah babnya gampang saja. Iya. Babnya jamu. Jamu. Sebenarnya banyak orang yang suka jamu karena jamu itu rasanya pahit, ya kan? Orang sukanya itu yang manis-manis, kayak ya kurma suka ya, gula suka, apa? Kue suka. Kalau jamu enggak enak. Ya. Tapi jangan salah, jamu punya 1000 manfaat yang tersimpan di dalamnya. Meskipun rasanya pahit, tapi manfaatnya banyak. Meskipun warnanya enggak karuan, ya, warnanya karuan, baunya juga agak gimana gitu. tapi enggak kalah sama obat-obat yang kekinian seperti itu. Ah, sekali lagi saya pesankan, jangan takut minum jamu ya. Tadi katanya Mas Doni. Ya, ganti Mas Surata aja, Beb. Jadi ini ngobrol-ngobrol santai ya. Ya, saya mau ngasih tahu semua orang itu bisa ceramah. Kalau dia mau pasang niat, kemudian jangan mikir. Ya, jangan mikir. Nah, kadang orang itu baru kamu ceramah, mikir gitu ya. Sini sini, Surata boleh berdiri di atas. Oh, ini perintah. Ya, oh ganteng kamu ternyata. Sudah punya istri? Oh, belum. Pernah patah hati? Hah? Berdiri, pernah patah hati? Sering. Oh. Sian. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beb, minta izin duduk ya. Biar enggak ketaan komentar. Mungkin saya mau nambahin dari Mas Cahyo, karena saya juga di basic jamu. Jangan yang susah salib. Mas. Ya, kalau punya hutang di sahur aja. Udah nih, kita cukup bercanda banyak malam hari ini ya. Bercanda banyak. Ya mohon maaf suara saya lagi begini. Nanti malam Rebu, Selasa malam Rebu kita khataman ya. Insyaallah Selasa malam Rebu khataman. Saya insya Allah akan sediakan sekitar 300 mangkok bakso untuk selesai khataman. Yang pulang biar pulang, Anda jangan pulang. Ya, jangan diumumkan. Jadi yang bakso jangan diumumkan. Ini kan nonton live ini ya. Ya, nanti yang pulang biar pulang, terus kita ke atas ini, dudukan di sini, makan bakso sama ngobrol santai. Mau enggak? Bakso mau semuanya. Selasa malam Rebu. Nah, khatamannya mulai jam berapa? Mulai khatamannya 9:30. Traweh seperti biasa ya, jam 8 kurang 1/4. Saya mau ngajari satu nih. Ini enggak terasa udah jam 12 kalau enggak salah ya. 11:30 ya. Udah jam 12:07. Saya mau ngajari satu hal yang saya alami sampai hari ini. Mau? Ya, wani piro? Ya, nomor satu, hidup itu penuh kejutan. Hidup itu penuh kejutan. Saya belajar dari orang-orang yang ngeluh sama saya. Orang-orang yang ngeluh sama saya. Dia pengen bahagia, tiba-tiba kena petaka. Ya kan? Pengen bahagia, tiba-tiba kena petaka. Sehingga dia terkejut. pengen sukses tiba-tiba dia jatuh. Ya, banyak tak yang model begitu? Banyak. Ada lagi yang dia itu sebetulnya ya merasa dia itu jatuh, ternyata dia diangkat ke tempat yang mulia. Kebalikannya, itu banyak. Hidup penuh kejutan. Makanya jangan pernah bingung dengan hidup. Naik, turun. Hidup itu ya cuma begitu. Kadang naik, kadang turun. Bahkan ada yang pagi naik, sore turun. Ya, kemudian malam naik lagi. Ada yang naiknya lama, terus turun, blek gitu ya. Turun, blek. Jenengan pilih yang mana? Gak naik-naik, gak turun-turun, apa naik, terus turun? Ya gak iso milih. Ya, orang kalau hidup bisa milih, mesti jenengan mau lahir milih, wah wajah saya jangan begini, gitu kan ya. Hidup ini Allah yang ngasih. Ada yang kasih begini, ada yang kasih begitu. Tapi ada kuncinya. Nah, ini yang mau saya share kuncinya. Kunci menjalani hidup. Jadi hidup jangan lihat apa yang kita alami. Ya, rahasianya di sini. Tenang. Jangan kemurungsung. Dah itu dok. Tenang. Jangan kemurungsung. Contoh, duit habis. Tenang. Jangan kemurungsung. Ditagih suroto. Tadi kan udah jelas utang di sahur, itu berarti nagih itu. Tenang, jangan kemurungsung. Kenapa? Al-ajlah minasyaitan. Sifat tergesa-gesa kemurungsung. Soal al-ajlah itu kemurungsung. Ya. Walaupun orangnya pelan-pelan, hatinya kemurungsung, sama juga al-ajlah itu. Kemurungsung itu dari setan. Kemurungsung itu bahasa Indonesia enggak ada. Tergesa-gesa itu bukan kemurungsung, lain ya. Lain. Jadi kemurungsung itu perasaan gak tenang. Lawan daripada tenang. Gak tenang, terus heboh, lebay. Lebay menyikapi masalah. Ya, itu namanya kemurungsung. Nah, orang kemurungsung, nah hidup di dunia itu seperti masuk dalam ndut, tau ndut? Ndut tau gak? Bukan lumpur, bukan betok. Ya, ndut itu bahasa misalnya apa ya? Lumpur hidup. Nah, lumpur hidup, kalau lumpur tok salah, betul kan ya? Sebab lumpur itu makanan enak tuh, lumpur tuh, kue lumpur enak. Ya, lumpur hidup. Orang yang masuk ke lumpur hidup itu semakin dia pola, semakin kelelep. Betul kan? Tapi kalau dia tenang, itu kelelepnya pelan-pelan. Nah, dia bisa kemudian nanti dapat pikiran, mungkin dia bisa menyelamatkan diri atau diselamatkan orang lain. Nah, kita kalau hidup dapat kenikmatan, jangan kemurungsung. Ada masalah, jangan kemurungsung. Kuncinya tenang. Jenengan diem saja, selesai itu masalah. Betulnya begitu. Nah, yang jadi masalah kan jenengan gak diem, pola. Kemurungsung. Kenapa? Karena udah, kapan ya rampungnya? Iki, kemurungsung. Diem aja. Diem, tenangkan diri. Ya, tenangkan diri, gak usah dipikiri, tenang, terus ngadep yang Maha Kuasa. Allahu Akbar. Gusti Allah, please help me. Selesai. Semalam saya ngajarkan satu ilmu. Semalam ya. Bab doa, masih ingat gak bab doa? Tahu, 911. Call 911 itu masalah selesai, betul kan? Di sono tuh, di Amerika tuh, di film-film. Mau butuh ambulan, mau butuh pemadam, mau butuh pertolongan pertama dalam kecelakaan. Telepon 911, pertolongan dah datang. Ada perampokan, ada ini. Satu nomor, 911. Masalahnya diselesaikan, betul. Nah, Anda punya yang gak bisa dibandingkan dengan 911. Kita ini diizinkan manggil Allah loh. Keren loh. Diizinkan bahkan diperintahkan. Ud'uni. Panggil toh saya itu, panggil saya. Nah, jadi masalah kita itu kemurungsung, tidak tenang. Lah kalau tenang, kemudian manggil Allah. Ya Allah, tolong. Beres. Ini saya bukan asal ngomong, ini ilmu praktek. Ilmu praktek. Contoh, boleh ngasih contoh? Hah? Boleh. Ya. Kasus yang nyoto saja deh. Ya, kasus yang nyata ini Mas Edwin nih. Ini Mas Edwin. Beliau ya sehat seger buger, betul kan? Terus sama Allah dikasih hadiah. Dikasih hadiah sakit. Ya. Berangsur-angsur menuju pulih. Memang butuh waktu. Berangsur-angsur butuh Bu, butuh waktu untuk Bu untuk pulih. Ini kalau beliau enggak tenang, kalau tidak tenang, enggak mungkin duduk di sini. Paham? Kalau enggak tenang, enggak mungkin duduk di depan majelis. Kenapa? Pasti, wah, saya Edwin, dilihat orang banyak, dulu saya dengan gagah, sekarang kok tangan saya, kaki saya enggak seperti dulu. Betul Mas Edwin? Setannya bisik ngono to? Iya. Setannya bisik seperti itu. Saya bilang, "Tenang. Kamu duduk di depan." Iya, kamu duduk di depan. Jalankan saja, ini yang ngasih ya Allah kok. Yang ngasih sakit siapa? Ngasih Allah, tenangkan hati. Tenangkan hati, tenang aja. Kerjakan tugasnya. Tugasnya dikerjakan. Sepele ini. Kalau dia tenang, ya, urusannya semua beres. Apapun itu akan beres asal dianya tenang. Nah, dalam kasus yang sama, coba Anda punya masalah apa? Coba tenang aja lah, tenang dulu. Enggak usah kemerungsung bingung gitu loh. Memeti. Bahasa Jawa tuh anu ya, enak ya. Memeti kayak pitik arep ngendok gitu kan ya. Pitik mau ngendok tuh bingung kan? Bingung dia. Kemana memeti ini? Kalau memeti mesti gatoannya kayak pitik arep ngendok. Lah memeti itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Memet kan? Mosok memeti memet kan? Lalu, hah? Mondar mandir gitu ya. Mondar mandir kebingungan tuh memeti ya kan ya. Gak mondar mandir, mondar mandir. Orang sakit perut ya, mau ya mau begitulah gitu ya. Memeti enggak itu? Bingung loh, sana sini. Semakin kesana kesini semakin mules. Tapi tenang tuh, tenangkan. Coba ambil nafas. Sama nanti akan muncul pikiran. Nanti akan muncul pikiran. Gimana ya solusinya? Nanti Allah akan kasih. Prosesnya cuma begitu. Kenapa? Karena kalau orang sudah tenang, itu nanti Allah sama dia. Yang dipanggil sama Allah yang tenang-tenang. Jiwa yang tenang. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Datangilah sholat dengan bisakinah wal waqar. Datangi sholat dengan tenang. Orang sholat ngadep Allah juga enggak boleh. Badannya gerak-gerak harus tenang. Badannya harus tenang. Ya kadang kita ini enggak. Ya, apa-apa enggak bisa tenang. Kemurungsung. Ditagih hutang bingung. Ya kan? Istri marah bingung. Tenang-tenang, bojo ngamuk, wong wedok sing gelembok rapi akeh, enggak usah bingung. Tenang. Maaf ibu-ibu ya. Saya kan lagi ngasih tahu nih, biar maksudnya tenang. Kalau istri marah ya didengarkan, ya didengar, dengarkan gitu loh, didengarkan dengan baik, tenang saja. Saya tuh pernah dapat ilmu begini, maaf ibu-ibu ya. Ini jenengan bisa pakai untuk kebalikannya. Ya, suami marah sama istri marah, itu sebetulnya apa toh? Kamu itu memang orang itu apa itu? Suara. Itu suara. Sebetulnya marah itu kan cuman suara. Jadi sebetulnya suami marah, istri marah, sama piring jatuh itu sama saja. Makanya enggak usah digagas, lawang cuman suara. Paham enggak? Apa? Suara piring jatuh, biar ya sudah. Kalau piring jatuh, ya nggak usah diparani tidak. Lalu tambahkan gojos gete, ambil sapu, dibersihkan, kan begitu. Nah kalau ini suara yang nggak enak, ya jangan didengarkan. Maksudnya didengarkan itu apa? Ya mesti suara kan krungu ya. Nah ya udah krungu aja, nggak usah dimasukkan ke dalam hati, tenang saja, tenang. Memang ini enggak gampang, makanya dilatih seumur hidup. Latihannya seumur hidup untuk jadi orang yang tenang. Nanti kalau udah tenang baru dipanggil sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang kemerungsung, oh engkau sik mamiron rokok. Kemerungsung ben rokok. Lah kalau yang tenang, irji'i ila rabbiki. Pulang kamu kembali, temui penciptamu yang ngurusi kamu. Sana gitu. Nah, itu kalimatnya irji'i ila rabbiki. Ya, kembalilah kepada Rob, bukan kepada Allah. Kalimatnya itu bukan kembali kepada Allah, tapi kepada Rob. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob ini beda dengan Allah. Maknanya ya, kalau Rob itu lebih sempit. Kalau Allah itu nama Tuhan kita, itu Allah. Allah itu terkandung di dalamnya Rob. Ya, Allah itu maha penguasa, Allah maha pemberi. Nah, tapi Rob ini sebutan untuk Allah yang punya makna yang dalam. Apa maknanya? Yang maha mengurusi. Yang maha mengurusi. Disuruh kembali kepada Allah jiwa yang tenang. Allah yang mana? Allah yang maha mengurusi. Nah, orang-orang yang jiwanya bisa tenang itu yang sudah bisa yakin. Semua diurus Allah. Semua diurus Allah. Nah, jenengan udah bisa yakin gitu belum? Ya kita jawabannya moga-moga insya Allah gitu kan ya. Kan proses ini ya. Proses. Nih contoh kasus. Bangunan ini dulu ada enggak? Enggak ada. Bulan Sya'ban 2 tahun yang lalu kalau masih ingat. Bulan Sya'ban 2 tahun yang lalu. Itu kita sholat nisfu Sya'ban bareng-bareng di tanah rata di bawah sana. Betul kan? Tanah yang rata. Cuman kita bilang, yuk kita niat peletakan batu pertama. Padahal batu keduanya belum ada. Batu kedua belum ada, udah peletakan batu pertama. Gitu kan ya? Cuman batu tuh taruh situ, dah wes. Perkara nantinya bagaimana, gak usah dipikir. Yang penting tuh, tenang. Kita gambar. Gambar begini, gambar begitu, dan lain sebagainya. Nah, saya punya rencana, doakan. Doakan ya. Itu tempat menarik atau gak menarik itu? Menarik. Ibu-ibu kira-kira kalau misalnya duduan di situ, minum teh, minum kopi, atau sholat di situ, kira-kira pengen enggak? Pengen. Pengen ya? Pengen. Nah, insya Allah mungkin minggu depan kalau lancar, ya. Saya akan datangkan orang untuk buat jembatan ke sana. Buat jembatan ke sana. Jadi nanti kalau kita lagi duduk di sini, pengen ke sana tinggal lewat jembatannya. Ya, terus di sana silakan selfie. Aku mudeng pikiranmu. Mangsane ora mudeng. Sepalis saya pikir orang zikir ngopi ora selfie kan akhirnya podoinya gitu kan ya. Selfie silakan di situ ya potret. Nanti orang lagi di mana? Wow, saya ini lagi di pusatnya kota Solo. Wah. Gaya aja kan boleh toh yang asal ngomong ora percaya ukuran dhewe kan gitu. Orang percaya ukuran dhewe. Mau enggak kasih jembatan? Yang semangat ibu-ibu, ini enggak ada yang semangat. Mau enggak kasih jembatan? Hah? Oh, ini jangan khawatir, kan nanti bergantian. Ya toh ya. Nanti apa namanya duduan di sana. Mungkin pas ada pengajian di sini gitu kan ya. Rambung pip pengen anu ngincipi sholat di lantai A atas sendiri itu yang di sana boleh. Itu dari pertama kali saya bangun saya kasih nama Pesanggrahan Para Wali. Ya, jadi yang enggak wali enggak boleh ke sana. Jenengan kan enggak wali murid, ada wali nikah, ada toh? Ada so wali apalah, wali kukun, wali apa? Saya nyebut dirinya wali, ya. Wali apa, wali penyanyi atau apa? Insyaallah kita mau jadikan itu. Setuju? Karena prinsipnya di raudhah ini semua tempat harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Harus bisa dinikmati oleh orang banyak semuanya. Ya. Cuman satu tok yang enggak boleh nikmati di sini. Perokok enggak boleh ngerokok di sini. Kalau mau ngerokok di luar sana. Ya, saya izinkan ngerokok di raudhah itu cuman satu kiai, ada satu kiai, ya, sama satu lagi tukang. Ya, tukang. Saya kalah soalnya. Soalnya tukang enggak ngerokok, dora gelem kerja kok ya. Jadi ya terpaksa saya ngalah. Sebetulnya bukan ngizinkan, kepeksa. Itu terpaksa. Tapi yang lain saya kalau lihat mesti ada yang ngerokok, tolong rokoknya di luar sana. Kenapa? Karena orang namanya bandar aja ada area khusus untuk merokok. Rodoh ada, tapi di luar sana. Kan begitu. Ya bandara. Kemudian biskop aja gak boleh merokok. Masa di tempatnya ilmu kok justru orang merokok. Kan aneh. Jadi ibu kalau masuk rodoh itu senang. Alhamdulillah. Seger. Gak ada aroma rokok. Lah yang repot, yang mau sholat ngerokok di luar masuk gitu ya. Jadi Allahu Akbar. Saya itu kalau terawih ini di samping-samping saya itu saya mencium aroma rokok. Kenapa? Lah ngempet pip dari mulai apa? Pagi sampai buka. Jadi ada itu perokok-perokok itu kalau buka bukan makan kurma langsung udutnya. Ini bid'ah kelas berat ini. Tapi enggak pernah dibahas loh. Enggak pernah. Gitu-gitu enggak pernah dibahas. Betul atau betul? Nah. Jangan senang diomongin bab begini. Tahu kuncinya tadi apa toh? Tenang, tenang. Tidak bawa apa-apa, dicegat polisi, momen resmi dan salah. Tenang atau kemerungsung? Hah? Tenang atau kemerungsung? Kemerungsung? Kenapa? Tidak punya SIM, apalagi? Tidak punya STNK, apalagi? Tidak punya uang, apalagi? Lengkap sudah itu. SIM enggak punya, STNK enggak punya, ya, duit enggak ada. Ya, enggak punya SIM, dipegang polisi. Terus harus ngapain? Apa yang dilakukan? Hah? Tenang dulu. Ya. Nanti tolong ini yang malam hari ini streamingnya ya, Mas Seto yang lihat streaming ini, streamingnya dihentikan dulu sebentar yang ini. Ini khusus untuk yang di sini aja, karena kisah ini nanti dicontoh orang lain bahaya. Yang streaming di bawah ya, ini karena ada cerita yang mau saya sampaikan, tapi khusus yang di sini, yang di rumah jangan, apalagi di YouTube nanti kan dicontoh orang banyak. Udah dimatikan streamingnya, streamingnya udah cukup aja. Yang di bawah, tolong dicek. Ya dikontak gitu. Ini pengalaman saya dan teman-teman saya. Ilmu mahal. Wani piro? Ora ndek duit tok bib. Duit gak punya kok wani piro? Serius ini. Udah mati. Nanti kalau belum mati kita hapuslah. Ya, kita hapus. Itu biasanya kalau ada momen ya, ada momen yang bagian depan itu bagian tanya surat-surat. Betul? Ya. Kemudian bagian belakang sana ya, itu kan bagian apa namanya? Untuk nulis. Benar kan? Nah, jenengan itu kalau ada momen tenangkan diri, tahu enggak bak surat, langsung turun ya, bergaya seperti udah diperiksa. Jalan aja. Selesai. Paham enggak? Paham. Jadi jalan aja seperti sudah diperiksa gitu. Gitu kan banyak orang toh. Ya udah jalan aja. Jangan buka dompet terus kesuwen. Turun pelan kayak. Udah. Ya, yang di sini ngira sudah diperiksa temannya, yang di sana nanti mengira sudah diperiksa temannya. Maka jalan tinggal jalan kemudian naik lagi sudah terselesai. Selesai enggak? Selesai karena toh tenang. Lah itu kan karena kemerungsung, makanya ya akhirnya bingung. Jelas. Nah, kalau saya memang agak beda. Saya ditilang, supir saya ditilang. Saya bilang tenang, enggak usah bingung. Jendela dibuka, ya kan? Di luar kota ini, jendela dibuka. Setelah itu ditanya, tahu salahnya? Ngerti enggak salahmu? Saya tanya supir tuh ya. Ngerti, Beb? Oh ya. Oh, tahu Pak salahnya, Pak. Oh. Pak, maaf Pak. Agak cepat dikit, saya mau pengajian. Mau kemana? Pekalongan. Siapa tadi? Beb Novel. Oh, saya jalan. Oh, saya. Oh, tenang gitu. Terus polisinya tak kasih hadiah. Papa tunggu sebentar. Oh, enggak usah. Enggak, Pak, saya mau ngajar. Jangan. Tak kasih hadiah buku, Pak. Ora duit, buku. Ini kenangan-kenangan dari saya. Itu sekarang. Dulu Pak Novel ini belum terkenal. Kok sekarang kan lumayan tuh rodok terkenal loh. Sekarang kan rodok terkenal. Dulu Maka saya bilang jangan di streaming ini karena apa enggak enak dikira saya sombong nanti ya. Ini contoh tenang. Bom JW Marriott dulu tuh, dear. Saya perjalanan dari Solo menuju Madura. Naik mobil waktu itu masih Karnival warna biru. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur ada momen resmi. Mobil diberhentikan. STNK mobil tertinggal di Solo. Kira-kira kalau Anda jadi saya bagaimana? Hah? Tenang. Saiki sama ngomong tenang dulu. Coba. Saya tenang. Nak dulur saya yang nyupiri enggak tenang kan gantian. Saya ke mana? Ketinggalan di Solo. Tapi gimana? Tenang atau tenang? Tenang. Selamat pagi. Oh itu pagi-pagi. Pagi. Pagi. STNK-nya saya buka dompet, saya keluarkan STNK Honda Vario. Lawang judulnya kan harus toh tenang. Kan tadi polisinya minta STNK. Kan saya enggak salah toh? Apa ada yang salah dengan perbuatan saya? Kada. Saya kasih STNK Honda Vario. Nah, dulur saya langsung rodok gini. Ini STNK motor. Dipin. Wong jaluk STNK ya kan STNK. Supaya menengok itu, tenang gitu. Kasihkan STNK motor. Terus polisinya baca toh ya? Novel, betul kan? Honda Vario. Platnya, lah yang saya tunggu mundur ya. Polisinya tuh mundur. Mundur. Nilai platnya itu 2 atau 3 kali. Yo kenapa mungkin podo wong Honda karo Carnival. Iya toh ya. Nah, terus mesem ya, STNK dikembalikan. Selamat jalan, Pak. Hormat coba bayangin. Soalnya mesti mikir kena orang wong gendeng ya duwe pangkat. Pilihannya kan 2. Ini kalau ada orang gila ya orang punya pangkat. Lah ngedepi wong edan ya percuma. Ngedepi wong duwe pangkat ya engko mah masalah. Berarti hormat saja selesai. Mungkin polisinya batin aku waras kowe edan kan begitu. Dan hiburan di pagi hari. Saya sama sopir saya ini contoh-contoh ya. Dicegat polisi. Supir saya turun, SIM-nya diminta. Katanya melanggar marka. Padahal enggak melanggar marka. Seragen sono itu. Ya, tak lihat kok enggak keluar-keluar nih supir saya. Maka saya turun dari mobil. Terus polisinya tak parani. Pak sini SIM-nya. Bawa sini SIM-nya. Ini, oh enggak pakai nanti-nanti. Sini, tak tarik. Ayo, mutu. Bingung polisi ini. Sambil sini langsung. Iya, di kantor polisi. Bawa sini SIM-nya. Ini melanggar, enggak melanggar. Itu enggak ngijak marka. Pasti nih, tak tarik. Nih. Ayo, foto. Berani praktek begitu? Soalnya jenengan mikir dan tidak tenang. Kalau saya tenang, paling enggak gelut gitu aja kok. Repot. Menungso padha menungso. Hah? Eh, jangan dipraktekkan, makanya jangan di streaming saya bilang toh. Untuk kalangan khusus. Artinya tenang itu bisa menyelesaikan masalah asal kita tenang. Lah yang menyebabkan tidak selesai masalah karena nggak tenang. Satu, ya coba perhatikan. Saya ini kan sopir suka nyopir ya. Saya itu seringkali nggak kebut tapi menang balapan. Jadi kalau jalan Solo Semarang macet gitu ya, saya pelan tapi saya menang. Yang kebut kalah. Kenapa? Karena saya tenang kemudian saya lihat dari jauh. Oh, seng kotong kono. Saya cakap begini. Lati was, kebak jalan nih. Tapi ketika saya tenang, saya bisa mikir dengan jernih. Paham maksudnya tak? Paham. Nah, sudah siap tenang? Sur, tenang kok sur. Kamu tagih tetap tenang. Suruh tau ada yang lagi? Orangnya hadir aja kamu bilang gak ada. Tenang sur. Ya tadi saya lihat jam kan jam 11:30. Ya, coba sekarang dilihat. Saya yakin udah jam 12 kurang 3 menit paling. Lebih 3. Karena saya tenang maka tidak terasa. Betul kan ya? Ya itu tenang. Nah, disuruh ceramah ini pada enggak tenang. Susah mah. Sama lagi Doni itu. Mana Doni tadi? Turun ke bawah enggak balik-balik. Baru disuruh ceramah udah enggak tenang, udah kemurungsung, udah bingungnya luar biasa. Tenang, biasa tenang. Suruh ceramah, pegang mic, pegang. Ya, ngomong-ngomong toh. Ya kalau enggak bisa ngomong tinggal ngomong toh ya. Maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya lagi enggak bisa ngomong. Selesai. Gitu kan ternyata bisa. Bisa ngomong, maksud saya enggak bisa ceramah. Misalnya begitu kan? Nyantai saja. Sebenarnya ceramah itu gampang kok. Asal kita tenang. Saya kasih contoh ya untuk menutup nih ya. Udah jam 12 lewat 3 menit. Contoh. Boleh? Bab yang paling gampang. Ya. Wanita. Sejak zaman dahulu, wanita itu kata lagu dijajah pria. Betul begitu? Saya mau nanya kepada kaum wanita. Rela enggak dijajah pria? Hah? Mereka tidak rela. Saya mau nanya konfirmasi, betulkah Anda penjajah? Enggak, berarti lagu itu adalah fitnah. Yang terjadi sebaliknya, sejak dulu kala pria dijajah wanita. Betul? Saya akan buktikan, boleh? Boleh. Allah mengizinkan Anda nikah lebih dari satu, wanita melarang. Hak siapa yang dirampas ini? Haknya kaum pria. Nah, yang suka merampas hak itu namanya penjajah. Jadi penjajahnya adalah, sudahkah Anda dibebaskan dari penjajahan ini? Belum. Jadi masih terjajah. Maka Anda sungguh rela menjadi penjajah. Ini cuma contoh, ya. Dengan satu kata, kalau kita tenang, itu nanti akan ngalir dengan sendirinya. Ngalir dengan sendiri gitu, tenang. Kenapa? Karena sebetulnya kita itu kan belajar tanpa henti tuh. Dari pagi, siang, sore, malam, lihat TV, ngobrol sama orang. Kehidupan ini kan ngajar kita macam-macam. Nah, kita kalau ngomong sama teman bisa ngomong 2 jam, 3 jam kok ngalir terus. Nah, disuruh ngadek kok plonga-plongo. Bingung gitu. Karena enggak tenang. Tapi begitu tenang tadi ngomong bab jamu bisa loh. Bisa ngomong bab jamu. Paham semuanya? Nah, berhubung sekarang Mas Suroto udah tenang untuk menutup majelis ini, biar Mas Roto ceramah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin di sini saya mau bercerita sedikit waktu ikut Habib dakwah ke Bontang kemarin. Waktu di bandara itu saya sama Habib dijemput salah seorang penjemput lah. Di dalam perjalanan itu Bapak itu mencoba mengajak bicara Habib, cuman saya sedikit nguping. Tapi di sini menarik kok pembicaraannya. Bapak ini dari muda sampai tua itu selalu bekerja dan bekerja terus. Dia itu punya satu cita-cita yang sampai umur 40 tahun itu belum bisa kesampaian, yaitu dia itu sekali saja pengen berkumpul dengan keluarganya, bisa bermain sama anaknya, karena bapak ini bekerja dari pagi sampai malam itu enggak ada henti. Kemudian waktu istirahat dia bekerja, dia memohon sama Allah, bilangnya kalau enggak salah itu ya Allah, duit saya banyak tapi saya bingung ini untuk apa, bilang gitu. Terus kan aku waktu itu Habib sedang tidur, terus aku bilang dikasihkan ke Ar-Raudhah aja, bilang gitu. terus bapak ini entah pura-pura enggak tahu apa enggak dengar, saya enggak tahu juga. Habis itu dia ngomong, "Kau punya bapak?" "Ya punya lah, masa saya lahir sendiri," gitu. Bilang gitu kan. Terus bapak kamu apa dari kecil itu sering ngajak main apa segala macam itu? Aku bilang iya, cuman jarang-jarang juga. Terus bapak ini bilang, saya itu punya anak, tapi anak saya itu selalu bilang ayah itu selalu ngasih duit, cuman nggak pernah ngajak jalan, nggak pernah apa segala itu. Terus bapak ini bilang, ya Allah, saya ingin kumpul sama anak saya, sekali aja jalan sama anak saya. Kemudian selang beberapa minggu itu bapak ini kena sakit lah, yang harus bapak ini mangkir dari kerja. Kemudian bapak ini kerja, kan dia sudah itu cita-citanya sudah terkabul karena dia pengen ketemu keluarga walaupun dengan sakit. Di dalam rumah ini waktu sehari-hari bapak ini kan kumpul sama keluarganya. Terus yang menarik, bapak ini sama sekali dari kerja itu belum mengenal yang namanya sholat, apa nggak tahu. Cuman dia ini sering ngomelin anaknya, nyuruh sholat. Suatu waktu anaknya bilang sama bapaknya, bapak ini aneh, masa iya saya disuruh sholat sementara bapak nggak pernah sholat. Kalau bapak nyuruh sholat, saya minta diajarin sholat. So, bapaknya bingung, orang dia nggak tahu sholat. Ya udah, terus yang menarik dari sini bukan cerita dari awal sampai ini. Saya juga merasa terpukul karena anaknya ini anak yang masih kecil, umur 3 tahun. Kelas 3 SD. Dia selalu nyuruh bapaknya sholat sampai dia tuh enggak mau capek-capek, enggak bisa berhenti nyuruh bapaknya sholat. Bapak sholat dong, masa iya nyuruh saya terus tapi enggak mau sholat, bilang gitu. Udah kau duluan, nanti saya susul. Setiap disuruh apa jawabannya selalu itu. Kemudian bapaknya buka lemari, kan ngelihat baju koko peninggalan almarhum ayahnya. Kemudian dia mencoba sholat tapi dengan sembunyi-sembunyi. Terus anaknya ini saking senangnya dia ngomong sama tetangga-tetangga sebelah kalau bapaknya sudah mulai sholat, sudah ini. Terus bapaknya merasa tergugah, anak saya aja yang belum kena tanggung jawab buat sholat, dia masih umur 3 tahun. Tetapi dia memikirkan sholat dia, sholat... kelas 3 SD kan dia belum kena tanggung jawab buat sholat, dia belum balik kan. Tapi dia udah memikirkan sholat dia sendiri, sampai memikirkan sholat bapaknya. Setiap kali bapaknya gak mau sholat, dia tuh nangis teriak-teriak ke keliling-keliling kampung kalau bapaknya gak mau sholat, sampai bapaknya itu malu. Jadi setiap waktu sholat tuh bapaknya selalu ngajak dia ke masjid apa itu. Mungkin hikmah yang bisa saya ambil, mungkin bapak-bapak juga bisa ambil, ternyata sholat itu sesuatu yang harus kita jaga betul, karena segala suatu masalah, apa segala masalah itu tergantung dengan sholat kita. Apabila sholat kita benar, pasti insya Allah itu masalah juga beres. Dan apabila kita masalah ini sering datang, sering masalah itu, berarti sholat kita itu perlu dibenahi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memperbaiki sholat kita dan sholat kita dapat menyelamatkan kita di dunia akhirat. Amin, amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak saya. Oh. Dia tenang dan bisa ngomong selama 12 menit. Kenapa? Karena pakai selendang saya. Ya, langsung bisa ngomong 12 menit. Lama kan ngomong? Lancar tuh. Lancar. Ya, tadi itu kuncinya. Ada cerita yang enggak lengkap tuh. Anaknya itu kalau bapaknya enggak sholat, anaknya di kampung teriak-teriak, "Ayah sholat!" Bungok-bungok. Jadi bapaknya mau enggak mau keluar ke masjid. Jadi dibungoki anaknya. Untung jenengan enggak punya anak seperti itu. Bersyukurlah. Coba ndak kan jenengan yang pusing, puyeng kan ya? Karena malu satu kampung. Ya semoga ini manfaat. Insyaallah besok kita ketemu lagi ya. Insyaallah doakan suara saya sudah semakin bagus. Ya, semakin bagus dan semakin bermanfaat. insya Allah malam Rabu khataman, jangan lupa ajak yang lain ya, ajak yang lain. Kemudian untuk apa teman-teman kampus yang mungkin kalau balik kos kemalaman, silahkan tidur di raudhah ya, silahkan tidur di raudhah. Terakhir pesan saya, boleh ya, tetap tenang, bisa, ah bisa ya, tetap tenang, jangan bingung, jangan kemerungsung, karena itu dari setan. Apapun itu pokoknya tenang. Saya suara habis tenang atau enggak tenang? Tenang tuh, nyantai-nyantai aja. Ya, alhamdulillah. Nanti saya mau rapat sama teman-teman saya, ngurusi website. Kemudian ada teman-teman Pak Agus dari Jogja, kita akan juga merapatkan jembatan. Doakan, pokoknya Ramadan ini jembatannya udah bisa selesai. Nanti di sana mau saya indahkan tuh, mau saya pelitur lagi, mau saya buat api, insya Allah, sehingga nyaman. Tapi yang paling ya paling boleh menikmati dulu, ladies first, ibu-ibu dulu. Ya, biar ibu-ibu yang bisa menikmati. Kenapa? Ya karena apa namanya? Kalau ibu-ibu itu kan disuruh nyapu kan pantas, kalau jenengan kan kurang pantas. Makasih banyak. Kita tutup dengan Al-Fatihah saja ya. Itu lengkap semuanya deh, Al-Fatihah. Saya mau nanya nih, menu pilih bakso atau mie ayam? Pelanggar. Pilihannya bakso mie ayam atau jaman miso? Miso setuju miso? Setuju miso? Oke, Roni? Roni apa ya setuju? Makasih. Itu penyekatnya hijau itu cakep enggak? Itu saya buat, mau buat kayak gitu banyak, jadi pas pengajian mudah dipindah-pindah ya. Insyaallah nanti ibu-ibu mungkin tempatnya enggak di belakang sana, bisa di depan nanti. Sepenyekat di depan, jadi enggak usah terlampau ya. Jauh. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.